بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita melanjutkan kajian dari kitab, yaitu buku Prinsip Dasar Islam karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kepada para jemaah, para pemirsa Roja, pendengar Radio Roja yang dimanapun Anda berada, semoga Allah ta'ala selalu menjaga kita, terutama mengukuhkan kita dengan perkataan yang kokoh. Yusabitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu apa? La ilaha illallah. Yaitu apa? Bisa menjawab nanti pertanyaan mungkar dan nakir di akhirat, yaitu di alam barzah. Menrabbuka, ya, wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ini para jamaah. Nah, dengan demikian kita pelajari, ya, dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, agar kita diberikan kekokohan. Di antaranya memahami syarat-syaratnya. Ada 7 syarat sebagaimana disebut oleh, ya, seorang ulama Hafid Al-Hakami yang mengatakan 7 syarat itu: al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadra ma aqulu wasidqu wal ikhlas wal mahabbatu waffaqakallah lima ahabbahu. Al-ilmu, al-yakin, al-qabul, al-inqiyad, al-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah. Kita sudah membahas yaitu 2 syarat, al-ilmu dan al-yakin. Ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diteliti dari ayat maupun hadis Nabi oleh para ulama, sehingga disimpulkan menjadi 7 syarat, ya, seperti disebut oleh Hafidz Al-Hakami, ya, al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadra ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Ini lima ahabbah: al-ilmu wal-yakun wal-qabul wal-inqidu fadra ma'akul wasidku wal-ikhlasu wal-mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Itu, ya, itu 7: ilmu, yakin, qabul, inqiyad, ya, kemudian asidq wal-ikhlas wal-mahabbah. Kita sampai pada yang ketiga. Qalah al-muallifu hafidhahullah ta'ala. Penulis mengatakan syarat ketiga adalah al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Itu kemurnian, al-khulus, kemurnian. Ya, nasihat itu juga kemurnian. Itu al-ikhlas. Yaitu apa? Memurnikan amalan, amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik, dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik di sini besar maupun kecil, ya. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis, ya, dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Fa'budillaha, sembahlah Allah, mukhlishal lahuddin, mukhlishan dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya semata-mata untuk Allah, memurnikan agama, ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah harus memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah. Bebaskan dari syirik besar dan juga syirik kecil. Ya. Dalam beribadah. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat terus-menerus, diulang-ulang. Tidak ada masalah ilmu diulang-ulang. Definisi ibadah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal afal adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu apa? Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan dan perbuatan, yang dohir maupun yang batin. Kalau ibadahnya kepada Allah, namanya tauhid, namanya ikhlas. Kalau ibadahnya kepada selain Allah, namanya syirik. Kalau ibadah kepada Allah, tidak dengan yang dicintai Allah. Bagaimana tahu bapak itu dicintai Allah? Ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ya, cinta pada Allah dengan ibadah-ibadah yang ada, fattabi'uni, ikuti aku. Maka jawabannya apa? Allah akan mencintai kalian dan akan memberikan ampunan kepada kalian. Nah, jadi ukurannya yang ibadah yang benar, kalau ibadah kepada Allah namanya tauhid, namanya ikhlas. Kalau pada selain Allah adalah syirik. Kalau untuk Allah dan untuk selain Allah adalah syirik. Ya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarakuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu para jemaah sekalian. Maka di sini orang yang mengatakan la ilaha illallah harus ada kemurnian dalam beribadah. Yaitu apa? Dibebaskan dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Apa syirik kecil yang ditakuti Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Faqala faqalu wa masyirku asghar faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Yaitu riya. Ini bebaskan, ya. Dan kalau ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, namanya bid'ah. Ini para jamaah, ya. Nah, dengan demikian, mari kita hendaknya memperhatikan masalah kemurnian dalam beribadah, ya. Karena Allah Ta'ala tidak menerima man amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Ikhlas itu sangat mudah untuk dibicarakan, sangat indah untuk dibahas, tapi prakteknya benar-benar perlu kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah. Jangan berhenti gara-gara takut tidak ikhlas. Al-Fudhal bin Iyad mengatakan, al-amalu li'ajlin nasi syirkun, wa tarkul amali li'ajlin nasi riya'un, wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Al-Fudhal bin Iyad, beliau mengatakan bahwa beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Adapun ikhlas, Allah selamatkan dari keduanya. Allah selamatkan engkau dari keduanya. Nah, berarti di sini, ya, Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Itu ikhlas. Menunjukkan bahwa apa? Ikhlas merupakan karunia dari Allah Rabbul Alamin. Dan Allah Ta'ala juga menjadikan segala sesuatu ada sebab. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dijawab. Ya. Intan surullah yang surkum. Yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ya. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian pada aku pasti ingat pada kalian. Nah, berarti di sini harus ada sebab. Allah Ta'ala karuniakan sebab, kata Fudail bin Iyad tadi, wal ikhlasu an yu'afiyakallah minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah Ta'ala menyelamatkan kalian, menyelamatkan dirimu dari keduanya. Yaitu apa? Al-amal li'ajlin nas, wa tarkul amal li'ajlin nas. Syirik dan riya. Tarkul al-amal lin nas, syirkun, kata Al-Fudail bin Iyad. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Tarkul amal lajilin nas, riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah selamatkan engkau dari keduanya. Berarti di sini Allah selamatkan kita para jemaah. Mesti perlu minta kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh yang kami tunjukkan. Dan orang yang merasa ikhlas, maka perlu untuk ikhlas. Ini perkataan para ulama. Apa itu ikhlas? Menundukkan pandangan dari manusia, hanya melihat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, dengan demikian harus kita sadari bersama ikhlas itu merupakan karunia. Sementara karunia ya tentu harus diraih, hidayah harus diraih. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Berarti jalan, upaya, cari sebab. Demikian juga untuk keikhlasan perlu jadi sebab, minta diantaranya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu, karena memang hati berbolak-balik. Nah, dengan demikian kita disuruh untuk ikhlas, ya, diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas, dan ikhlas merupakan karunia, maka carilah sebab-sebab yang bisa mendatangkan keikhlasan. Ya, diantaranya sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu diantaranya. Dulu para salaf soleh itu kalau puasa, kalau mereka mau pergi ke tempat kerjanya, ke toko, ke warung-warungnya, itu bawa makanan pagi itu. Supaya apa? Dikira oleh keluarganya dia tidak puasa, oleh orang tidak puasa. Tapi sampai di jalan, dikasihkan ke fakir miskin makanan itu. Supaya apa? Dianggap tidak puasa. Beda pada sebagian orang lemes melihat menampakkan ini kayaknya ini ya, menampakkan doa depan haram itu harus difoto, di-share. Ini semua akan mengurangi, tentu saja akan mengurangi dan bahkan merusak amal ibadah kita, ya. Ara'aitar rajulah ya'malu al-khairah wa yahmaduhun nas qala tilka ajil bushral mu'min. Nabi bersabda ketika ditanya bagaimana dengan seorang, ya, yang dia beribadah, melakukan kebaikan, kemudian dipuji oleh manusia, maka itu tilka ajil bushral mukmin, itu merupakan, ya, kabar gembira yang disegerakan, ya, bagi orang yang beriman, ya. Jadi dikatakan kepada Nabi bagaimana hadis Abu Dzar riwayat Muslim, ra'aitar rajulu ya'malu al-amala minal khair fayahmaduhun nas faqala tilka ajil bisrul mukmin. Bagaimana ya Rasul, orang berbuat baik al-khair, berarti al-khair itu ikhlas dan ittiba, lalu dipuji oleh orang, oleh manusia. Apa kata Nabi? Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang beriman. Disegerakan di dunia, sudah diberikan. Ya. Nah, namun, bagaimana kita bisa untuk menjaga keikhlasan itu memang merupakan suatu perjuangan, ya, perlu perjuangan, diantaranya perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya. Rawahu Al-Bukhari, ya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ya, itu murni ikhlas dari hati, dari jiwanya. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik itu tidak mau untuk mengatakan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairi majnun, ya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ini. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka dulu disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau, sombong, ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan, ya, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami, ya, gara-gara tukang sayat yang gila. Surat As-Saffat 35-36, ya. As-Saffat 35-36. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu dulu, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Sombong para jemaah, istighbar. Seperti iblis, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara, ya, wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, istighbar. Iblis gak mau karena sombong. Nah, orang-orang musyrik Quraisy begitu, sombong, tidak mau. Kenapa? Karena tahu konsekuensi kalau mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas harus meninggalkan sesembahan yang lain. Buktinya ayat 36-nya mereka mengatakan, ya, dan berargumen, wa yaqulun, mereka berargumen, mengatakan, beralasan, ha inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, ya, alihatina li syairin majnun, gara-gara tukang syair yang gila. Ya, Nabi dituduh penyair dan gila. Penyair saja sudah tuduhan berat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena yang beliau ucapkan adalah wahyu. Di saat itu memang terkenal, ya, masalah syair, asy'ir, ya, syair itu terkenal, ya, tukang syair terkenal, bahkan bisa dapat kehidupan dengan bersyair. Nah, Nabi dianggap penyair, bikin-bikin sendiri, dan penyair yang gila lagi. Ya, li syairi majnun. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu, Bang, dari dulu sudah ada. Ketika memang dakwah tauhid. Kan dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid itu, ya, memang begitulah, ya. Selalu ada orang yang tidak suka. Selalu ada orang-orang yang memusuhi. Ya. Demikian. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman dengan mengatakan la ilaha illallah adalah ikhlas dari hati kita. Buang semua yang bisa menodai dan bisa merusak kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa itu? Kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, menyekutukan Allah, gugur semua amalmu, dan kau termasuk orang yang rugi. Kalau meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mati belum tobat ya, dalam keadaan syirik, dan mengampuni dosa selain itu. Ya. Ya Bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu At-Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan bawa ampunan sepenuh bumi. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah, kalau ada orang berbuat dosa belum minta ampun pada Allah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki diampuni tanpa masuk neraka, dosa apa selain syirik? Ya. Kalau Allah menghendaki dimasukkan ke surga dengan rahmatnya, kalau Allah berkehendak dimasukkan neraka dulu dengan keadilannya dan tidak kekal. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada berat iman seberat biji dzarrah. Tapi ingat ya, jangan sampai menjadikan hal tersebut untuk memudah-mudahkan ya, sehingga enggak apa-apa masuk neraka, yang penting tidak kekal. Jangan seperti itu. Kenapa? Paling ringan siksa neraka, diletakkan batu kerikil di bawah telapak kakinya, otaknya menguap, itu yang paling ringan ya. Dan yang paling ringan siksa neraka, orang yang difonis dalam api neraka, ketika ditanya oleh Allah, mau tidak kamu menebus dengan dunia dan isinya? Maka dia menjawab, iya mau. Mau. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nasi azaban yawmal qiyamah. Lau kana lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha? Yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusrika bi. Fahsibuhu yaqul la udkhiluka an-nar fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, apa yang Allah katakan? Seandainya kamu ini memiliki dunia dan isinya, apakah kamu mau dan bersedia menebus dosamu itu, dosa syirik ini, paling ringan ini? Ya, apa kata dia? Naam. Iya ya Allah, tanpa pikir panjang, tapi sudah terlambat. Padahal dulu aku menghendaki kepadamu lebih ringan daripada itu, yaitu apa? Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Dan kata Nabi, aku mengira Allah mengatakan, yaitu tidak akan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Tapi kamu tidak mau, fa'abaita illa syirka, kamu tidak mau kecuali kamu milih kesyirikan. Coba siapa yang punya dunia dan isinya? Sehebat apapun dia, nomor satu orang paling kaya dunia, tidak mungkin punya dunia dan isinya. Tidak mungkin, tidak ada orang punya dunia dan isinya. Sementara orang yang difonis dengan adab neraka, itu pun yang paling ringan. Kalau ditanya, apakah kamu mau menebus dengan dunia dan isinya? Kalau kamu punya, iya. Karena betapa beratnya, ya, betapa beratnya. Sehingga kita berpayah-payah, kita bersusah-susah di dunia ini, ya, karena memang dunia adalah penjara bagi kita, bagi orang beriman. Ad-dunya sijnun lil mu'min, wa jannatun lil kafir. Dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Maka hendaklah kita menikmati penjara ini sebagai ibadah, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan kita harus sadari itu, para jemaah rahmati Allah. Kenapa? Di dunia kita berat, mudah-mudahan di akhirat kita dimudahkan. Ya. Dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan, besar maupun kecil. Jangan kita menganggap remeh kesyirikan. Kenapa? Karena yang dikenal Nabi Ibrahim sebagai Imamul Hunafa, doanya apa? wajanubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Patung asnam itu sonam, bentuk jamak dari sonam. Aladiyunhat, yang dipahat, baik batu maupun kayu. Coba logikanya di mana? Beliau Nabi Ibrahim adalah Imamul Hunafa, pemimpin orang bertauhid. Tapi apa beliau katakan? Sampai ada bab al-khawf minasyirki, takut dari syirik. Takut dengan kesyirikan, takut nyembah patung, itu Nabi Ibrahim. Takut nyembah patung. Nah, sekarang orang mengatakan, "Wah, saya enggak mungkin saya enggak nyembah kuburan kok." Ya, cuman saya bilang, "Tolong, tolong, sudah depan sudah tolong. Tolong saya mau kawin." Minta doa restunya. Depan sudah tolong. Nah, ini. Enggak nyembah kok saya. Nah, ini. Nah, nyembah itu ibadah hanya dibatasi, mengalami distorsi makna. Nyembah itu hanya apa? Sujud. Nah, itu. Tentu itu salah. Ibadah itu apa? Al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Itu ibadah. Dengan cara apa? Kalau menghinakan diri, biasanya dua. Ya. Satu, jalbul maslahah. Dua, dafu' madharrah. Entah dia ingin mendapatkan suatu kemaslahatan, naik jabatan, bisnis untung besar, ya, atau mau kawin sehingga lamarannya gak mudah diterima, mengharapkan maslahah, atau menghindari madharat. Yang kedua, yaitu apa? Supaya tidak ada gasak, gesek, gosok, ganyang. Sekarang 3G gak laku. Ya, menghindari itu dalam pekerjaan, dalam usaha. Akhirnya apa? Mendatangi dukun paranormal. Akhirnya apa? Mendatangi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Itu semua adalah merendahkan diri dan menghinakan diri, dan itu namanya al-ibadah. Sehingga kalau dilakukan pada Allah adalah tauhid. Kalau pada selain Allah adalah syirik. Kita minta pada Allah tauhid. Ya. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika diminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini para jemaah mati Allah. Sehingga definisi-definisi itu harus dikembalikan kepada semula. Ketika mengalami pergeseran-pergeseran arti makna. Sehingga kalau orang minta kepada kuburan, tolong mbah saya ini mau kawin, bentuk mohon doa restunya. Tolong saya mau naik jabatan. Ya. Itu minta pada kuburan. Kalau ziarah kubur boleh. Ya, kuntun nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Sunnah, dapat pahala. Dengan tujuan apa? Untuk mendoakan yang meninggal, bukan minta doa kepada yang meninggal. Assalamualaikum al-hadiyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang hidup yang mintakan ampunan untuk yang meninggal, bukan malah yang hidup minta kepada yang mati. Ya, ini para jemaah, dan tidak akan pernah bisa mendengar. Ya, wa ma yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah berfirman dalam surat Fatir, ya, bahwa tidak sama orang hidup dengan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad sekali-kali tidak mampu, tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ini datang minta-minta kepada kubur. Itu yang perlu untuk didoakan. Ya. Bukan malah yang ada di dalam kubur yang diminta-minta ini. Bilang tidak nyembah karena tidak sujud. Ya. Bilang tidak nyembah sama jin, tapi lewat tempat yang dianggap angker, ada bau reksonya, kemudian apa? Mbah fulan, saya mau lewat sini ya. Kok selalu manggilnya mbah ya? Gak paham saya. Oh, bukan om, om jin. Saya mau lewat sini, tolong ya, nah, tolong. Jangan diganggu. Itu apa? Itu nyembah. Itu disebut Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Imam Bukhari. Dulu orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah, ketika melewati lembah-lembah, itu yang diucapkan. Saya melewati sini, tolong jangan diganggu sama anak-anak saya. Ya, terdapat dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Adalah sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, itu menambah sesat dan dosa kepada manusia. Ini para jemaah. Kita itu nikmat orang bertauhid. Keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au ajhala alayya. Lepas, tidak perlu takut. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak gentar, tidak sedih. Itu wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan bertakwa. Iman bagaimana? Ikhlas, murni, ibadah hanya kepada Allah, tidak syirik besar maupun kecil. Bertakwa, menjalankan ibadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang diajarkan Nabi, serta mengharapkan pahala dari Allah. Definisi takwa seperti yang disebut oleh Talq bin Habib. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah, tarju sawaballah, wa an tatruka maksiatallah ala nuri min Allah, takhafi kepada. Takwa itu apa? Engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah, tuntunan, ittiba, dan mengharap pahala kepada Allah, yaitu ikhlas. Jadi orang ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah. Itu ikhlas namanya. Sehingga jangan mengatakan kalau kamu ibadah jangan mengharapkan balasan surga, enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Tidak ada. Ya disuruh minta surga. Wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluh al-firdaus al-a'la. Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Disuruh para jemaah mati Allah. Jadi ikhlas itu apa? Minta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, untuk menjadi syarat tauhid, la kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, mari kita di dalam kehidupan dunia ini pahami dengan benar-benar kalimat tauhid ini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa farwaha fis sama. Tu'ti ikulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan surah Ibrahim Allah berfirman, 24-25, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik, ya, yaitu la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Di mana pohon yang baik punya tiga karakter, sifat. Asluha sabit, akarnya menancap ke dalam, kuat. Wa farwaha fis sama, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Buahnya bisa dimakan kapan saja dengan seizin Tuhannya, seizin Allah SWT. Begitulah Allah berikan apa? Permisalan agar kita tuh ngambil pelajaran. Itu. Nah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah seperti itu. Kuat ranting atas, semakin tinggi semakin kencang angin. Tapi pohon yang ada di sini, pohon kelapa, ada di pinggir laut, diterpa angin, sampai orang membuat satu ungkapan, lambaian pohon kelapa. Karena indah. Sehingga apa? Terjangan ombak, terjangan angin, itu adalah ujian. Dia tidak bergeming. Hanya. Sehingga apa? Ujian bagi orang beriman adalah sebuah kenikmatan. Tidak akan meruntuhkan keimanannya. Apapun ujian, sampai Nabi kagum, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dhaka li ahadin la li mu'min, in asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu, rahu muslim. Sungguh mengagumkan dan menakjubkan orang beriman, karena semua urusan dimiliki, jadi kebaikan bagi dia. Dan hal itu tidak didapatkan, kecuali bagi orang beriman. Ketika dia dapat nikmat bersyukur, jadi kebaikan. Ketika dapat musibah bersabar, jadi kebaikan. Sehingga apa? Angin yang kencang, ombak yang menerpa pohon kelapa, ya, kelapanya diambil sama antum, ya, dikupas atasnya, dikasih es batu, kasih gula sedikit, nikmat. Buahnya bisa dimakan kapan saja, dia tegar dengan ombak dan angin yang kencang. orang sampai melihat ya, bahkan diambil gambarnya sama orang. Seperti itulah. Begitu juga kalimat tauhid la ilaha illallah dimisalkan seperti pohon yang baik. Ini para jemaah, jika apa? Jika kita memahami syurut la ilaha illallah, syarat-syaratnya ada 7. Ya, yang ketiga kita bahas yaitu al-ikhlas. Ikhlas itu berat, mudah diucapkan, berat untuk dijalankan. Apakah kita berhenti? Tidak. Berjalan sambil kita muhasabah. Sambil kita selalu introspeksi diri. Mohon ampun ketika di situ ada riya. Mohon ampun ketika di situ ada ketidakikhlasan. Minta pertolongan kepada Allah. Perlindungan dari syirik besar dan syirik kecil yang kita tahu dan kita tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Aku minta perlindungan kepada engkau dari syirik yang aku tahu dan mohon ampun dari kesyirikan yang saya tidak tahu. Ini para jemaah, jangan berhenti untuk kita apa? Untuk terus melangkah dalam beramal dengan ikhlas. Ketika ada ketidakikhlasan, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan demikian, hati ini selalu apa? Berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau seperti itu, insya Allah masuk ke dalam hadis Nabi, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sehingga ketika salah, tidak dibiarkan terus-menerus dalam kesalahan. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus dalam kesalahan, sementara mereka sadar dan tahu dan paham bahwa dia salah, bahwa dia riya, bahwa dia pamer, bahwa dia sum'ah, bahwa dia terus keburukan-keburukan disegera disadarkan oleh Allah. Kemudian segera wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'adwas samawati tu'iddat lil muttaqin. Dia bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas berat. Bukan hal yang mudah dan ringan. Ya. Dan disadari oleh as-salafus saleh, namun dengan alasan takut tidak ikhlas kemudian berhenti beramal, itu merupakan kesalahan besar. Takut tidak ikhlas lalu dia tidak menjalankan kewajiban. Kenapa Mas tidak ke masjid? Saya takut riya. Tentu tidak benar. Ya, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Melakukan amal karena manusia itu syirik. Adapun ikhlas, Allah selamatkan dari keduanya. Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Ini perkataan Fudhal bin Iyad. Sadar betul bahwa ikhlas itu adalah karunia dari Allah Rabbul Alamin. Kita minta kepada Allah. Istiqomah karunia dari Allah. Sampai Al-Hasan Al-Basri mintanya apa? Allahumma inni as'aluka al-istiqomah. Ya, apa istiqomah? Ikhlas. Itu apa? Bertauhid. Seperti Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna allahumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafur rahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah lalu istiqamah. Apa istiqamah? Ibnu Rajab menukil perkataan Abu Bakar As-Siddiq dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, yaitu tauhid, tidak syirik. Apa istiqomah? Tidak syirik. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa istiqomah? Menjaga yang diwajibkan. Ini istiqomah. Apa para jemaah jawaban Allah Ta'ala ketika orang istiqomah? Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat turun dan mengatakan jangan khawatir, jangan sedih. Nah, dunia ini ya tidak lepas dari senang dan sedih. Banyak khawatir, banyak sedih dengan perkara-perkara urusan dunia ini. Alla takhafu wala tahzanu. la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu wali Allah Ta'ala para jemaah. Kita menjadi walinya Allah kalau kita beriman dan bertakwa, sehingga menghadapi apa saja, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi pelindung kalian dunia dan akhirat. Jangan takut, jangan sedih. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, istiqamah yaitu tidak melakukan kesyirikan, istiqamah menjaga kewajiban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan penjagaannya kepada kita, dan kita minta Allah mafatni baik Allah, seperti apa namanya doa kita ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati, Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adzamatika an utala min tahti. Minta Allahumma fatni, ya Allah jagalah aku. Nah, bagaimana supaya dijaga Allah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Paling penting, paling utama, ikhlas. Memurnikan agama semata-mata karena Allah. Menjauhkan kesyirikan, besar maupun kecil. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Tafadhol maskuro. Tayyib Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik untuk kita semuanya, sehingga ilmu tersebut bisa kita ambil dan bisa kita pahami serta kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya seputar pembahasan ini. Silakan menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini Ustaz, apakah berdoa ketika sujud di dalam salat itu harus dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat terlebih dahulu atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi memang di antara adab kita berdoa memuji Allah di awal doa dan di akhir dengan membaca salawat pada Nabi. Namun itu tidak mutlak, karena Nabi dalam kesempatan-kesempatan berdoa tanpa itu langsung berdoa, ya. Nah, sementara di dalam sujud tentu waktu terbatas, ya. Maka silakan berdoa. Mau pakai alhamdulillah dan wassalatu wassalam, wassalatu tidak ada masalah, ya. Karena Nabi juga menyampaikan yaitu aqrabu ma yakunu aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'athiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud, maka banyaklah memuji Allah dan juga tidak membaca solawat, ya. Sehingga di sini silakan boleh, ya, di antara keduanya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami bertanya langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Gini Ustaz, ketika hati kita selalu dihinggapi rasa takut akan amalan-amalan kita yang tidak diterima, kita berusaha beramal sesuai dengan yang diperintahkan Rasulnya. Apakah ketakutan seperti ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Ketika ada khawatir ya terkait dengan apa yang diamalkan ya, maka takut tidak diterima ya, itu merupakan apa? Merupakan tanda-tanda kebaikan ya. Kenapa demikian? Karena pernah ya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membaca alladzina ya yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat ya, ketika mereka didatangkan apa yang mereka perbuat sementara hati mereka takut ya, hati mereka takut ya. Dalam surat Al-Mu'minun ya, dalam surat Al-Mu'minun ya, Allah berfirman ya, ketika mereka didatangkan apa yang mereka perbuat ya, wa qulubuhum wajilat, hati mereka itu takut ya. Hati mereka takut apa? Takut tidak diterima amalnya. Nah, kemudian Al-Mu'minun ayat 60 ya, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, orang-orang yang didatangkan amal perbuatannya nanti di akhirat hati mereka takut. Kemudian Aisyah bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dimaksud adalah orang yang berzina ya, orang yang mencuri ya? Wa rajul yasruq wa yazni qala la bal ar-rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Bukan wahai Binta Siddiq ya. Jadi Aisyah mengira orang yang takut di sini adalah orang yang berzina, orang mencuri, orang minum khamr. Bukan, tapi orang yang sholat, orang yang puasa, orang bersedekah, tapi takut tidak terima. Hadis sahih ya. Oleh karena itu, pertanyaan ibu tadi, kalau ada rasa takut tidak terima, itu benar. Kita jangan merasa percaya diri ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, tapi harus ada al-khawf, tapi tetap ada ar-roja, yaitu apa? Mengharap ampunan Allah, mengharap pahala kita diterima ya. Dan orang yang rojanya benar, lihat Al-Baqarah 218 ya, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, amal terima. Iman, hijrah, jihad. Ya, iman seperti imannya para sahabat yang dipahami mereka. Kemudian hijrah, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Jihad, Nabi bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Jadi, kalau orang itu berusaha mengerjakan ketaatan, meninggalkan yang dilarang, di atas iman, baru mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan, tapi takut tadi itu. Ya, alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat, orang-orang yang didatangkan oleh Allah amal perbuatannya hatinya takut. Aisyah menyangka ya, apakah mereka adalah orang yang mencuri, orang yang apa, minuman keras, yasrubul khamr ya, wa yasrik, orang mencuri, lah ya Binti Siddiq, bukan. Tapi mereka adalah humul ladina yasumun yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka adalah orang yang sholat, orang bersedekah, orang yang puasa, tapi takut tidak diterima. Demikian. Jadi ibu, kalau punya perasaan seperti itu, bersyukurlah kepada Allah, itu adalah karunia. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya akan berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Ustaz, dengan Abu Rijal dari Malino, Kalimantan Utara, Ustaz. Silakan, Bapak Rijal. Ustaz mau tanya tentang infak sedekah. Kalau misalnya kita sebagai anaknya dari orang tua kita yang sudah meninggal, ibu bapak kita mau infak sedekah atas nama beliau, baik itu ibu atau bapak, itu ada dasarnya nggak Pak Ustadz? Atau memang cukup kita aja yang atas nama kita untuk sedekah tetap mengalir ke orang tua kita nanti pahalanya Pak Ustadz? Mungkin saya perlu penjelasan atau dasarnya Pak Ustadz, kalau ada memang. Mungkin itu dulu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, ya. Jadi bersedekah atas nama orang tua sudah meninggal, boleh tidak? Boleh. Apa dalilnya? Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Ada orang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya bapak saya telah meninggal dan beliau meninggalkan harta sementara beliau tidak berwasiat. Apakah bisa menghapus dosa beliau, ya, kalau aku bersedekah atas nama beliau? Nabi menjawab, iya. Nah, berarti di sini, ya, hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sehingga bapak mau bersedekah atas nama orang tua, apakah itu harta warisan dari orang tua, kalau sudah warisan jadi haknya anak-anak atau bukan, maka itu akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tua, dan itu salah satu dari bentuk baktinya anak kepada orang tua ketika beliau sudah tiada. Oleh karena itu, jangan ragu ya untuk bersedekah atas nama orang tua. Demikian ya. Saya ulang tadi hadisnya, ada orang datang kepada Nabi, an-narjulan datang kepada Nabi dan mengatakan, in abi mata wa taraka malan wa lam yusi. Ya, hal yukafir anhu an atasaddaqa anhu qala na'am. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan, ayah saya meninggal, beliau meninggalkan harta dan tidak berwasiat. Apakah bisa mendepus dosa-dosa beliau ketika aku bersedekah atas nama beliau? Nabi menjawab, na'am, iya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya adalah pesan singkat kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, apakah definisi dari menyembah itu? Saya khawatir apa rasa takut saya terhadap sesuatu atau ketakjuban serta mengagungkan sesuatu itu merupakan bentuk menyembah terhadap apa yang saya yakini. Silakan Ustaz. Jadi kita lihat kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya apa? Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Karena kata-kata alihah, ya, alihah ya'lahu ma'luhun. Ma'luh yakni ma'budun, yang disembah. Ma'luh ma'budun. Sehingga ilah itu adalah ma'bud yang disembah, ya. La ilaha illallah yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ilah maknanya adalah ma'bud. Oleh karena itu, yang namanya ilah, ya, hawa nafsu juga bisa ilah. Ya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ya. Nah, sesembahan artinya, ya, bahasa Arabnya adalah berkata abada ya'budu ibadatan. Apa ibadah? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Itu ibadah, itu menyembah. Tujuannya cuma dua, ya. Orang merendahkan diri, ya, dua tujuannya. Kepada siapa? Kepada siapapun. Kalau dilakukan yang namanya merendahkan diri kepada Allah, namanya tauhid. Kalau dilakukan kepada selain Allah itu syirik. Dan biasanya dua, itu tadi, entah meraih suatu kemaslahatan atau menghindari dari satu bahaya. Maka kita lihat ketika orang menaruh sesaji di depan batu besar karena dianggap ada yang bau roksonya, jaga jin, ya, naruhnya apa sesembahan itu? Mungkin ditaruh mungkin telur nih, telur puyuh kecil kan? Bagaimana naruhnya? Naruhnya pelan-pelan, ya taruh sambil begini, pelan-pelan. Ada rasa dalam hatinya merendahkan diri, ya harus pelan. Kalau perlu pelan-pelan begini. Gak ada, maaf ya, kalau saya praktekkan, tidak ada orang ngasih sesembahan dilempar. Ini telur nih, kalau kurang nih ambil semua keranjang. Gak ada begitu. Maaf kalau saya praktekkan begitu, gak ada. Kenapa? Ya karena itu merendahkan diri. Ya, ketika hatinya merendahkan diri, biasanya diikut oleh fisik. Bagaimana fisiknya gagal begini, tapi hatinya, tolong bah, saya jangan diganggu lewat. Sama, juga ibadah. Ya, karena al-khudu wa tadallul itu hati. Ya. Nah, adapun bentuk fisiknya ada yang sesembahan begini. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah dan dilakukan untuk selain Allah sudah syirik. Tapi kalau untuk kepada Allah, kita merendahkan diri kepada Allah, tidak mau kita, tidak boleh kita sujud sembarangan kepada Allah Ta'ala dengan tangan satu, tangan kirinya di belakang misalkan. Ya, sesuai dengan aturan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Kalau kamu sujud pada Allah, ikuti bagaimana Nabi sujud. Kalau kamu salat, ikuti bagaimana Nabi salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau Nabi haji, itu tanda cinta pada Allah, ikuti bagaimana Nabi haji. Nah, maka definisi ibadah tadi itu menyembah, yaitu apa? Merendahkan diri. Oleh karena itu ada istilah, yaitu kan merendahkan diri. Ada kalau orangnya namanya abid atau abdun. Abid atau abdun. Karena oleh karena itu kata abdun tidak boleh disandarkan kecuali pada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, dan selain sebagainya. Tapi ada, ya, abdun disandarkan pada selain Allah. Abdi dalam. Jalannya gimana? Abdi dalam jalannya ngesot. Karena merendahkan diri. Udah jelas ini abdi dalam. Merendahkan diri. Nah, merendahkan diri dengan hati dibarengan fisik ketika dilakukan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Karena konsekuensi merendahkan diri, menghinakan diri adalah takut dan mengharap. Takut kepada kualat bahasa Jawanya. Takut kepada jin tadi. Takut memberikan bahaya tsunami sehingga larung laut kepada Nyi Roro Kidul. Ya, atau mungkin juga takut gempa kemudian naruh di bawah gunung dan seterusnya. Itu adalah semua merupakan rasa takut, ya, penghambaan kepada selain Allah. Jika dilakukan kepada Allah, namanya tauhid. Jika dilakukan sesuai tuntunan Nabi, namanya ittiba. Ketika dilakukan bersama selain Allah, sifat merendahkan diri dan merendahkan diri, itu namanya syirik. Ketika dilakukan pada untuk Allah tauhid tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, itu namanya perbuatan bid'ah. Oleh karena itu definisi ibadah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda, ya, minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang dohir maupun yang batin. Tahu dari mana kalau dicintai Allah ucapan dan perbuatan itu diridhai dan dicintai Allah? Dari Quran dan Sunnah. Dengan tegas Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi bagaimana cara beliau mencintai Allah. Yang kita dapat apa? Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Barangkali sampai di sini syukron wa jazakumullah khairan, pertama atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan akhwat, dan juga kepada ikhwah yang ada di studio, kaum muslimin dimanapun Anda berada yang menyimak kajian ini, semoga Allah Ta'ala memberikan penjagaan kepada kita, sehingga dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini kita diberi istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.